aktivitas penyadapan dan pengumpulan informasi intelijen yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya pertama kali diketahui pada tahun 2015. Kebocoran informasi ini bermula dari kebocoran arsip intelijen kepada publik yang dilakukan oleh salah seorang kontraktor keamanan yang bernama Edward Snowden. Dari arsip tersebut, publik mengetahui suatu kondisi di mana telah terjadi pengintaian dalam skala yang sangat besar dan dilakukan oleh Amerika Serikat beserta dengan komunitas intelijennya. Target dari operasi ini adalah setiap negara, perusahaan, organisasi, dan individu dalam skala global. Untuk membahas dampak dari operasi ini, ada baiknya kita menganalisa beberapa arsip yang telah dibocorkan oleh Edward Snowden.